Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4, cetakan tahun 1989. Mulai halaman 512. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun kemanfaatan di dunia, maka yaitu bahwa maksud makhluk yang terpenting ialah kejahatan bagi musuhnya, kesesahan dan kedurhagaan bagi musuh itu, dan supaya musuh itu tersiksa dan berduka cita. Dan tiada azab yang paling pedih di mana Anda berada di dalamnya dari kepedihan dengki. Dan cita-cita musuh Anda yang penghabisan ialah bahwa mereka berada dalam kenikmatan dan Anda berada dalam kesusahan dan kerugian disebabkan mereka. Dan Anda telah berbuat dengan diri Anda sendiri apa yang menjadi kehendak mereka. Dan karena itulah, musuh Anda tiada mengingini akan matinya Anda. Tetapi ia mengingini lamanya hidup Anda, akan tetapi dalam azab kedengkian, supaya Anda melihat kepada nikmat Allah padanya. Lalu putuslah hati Anda karena kedengkian. Karena itulah orang bermata. Musuh-musuh itu tiada mati, akan tetapi mereka hidup berkekalan. Sehingga mereka melihat padamu nanti hal-hal yang menyakitkan. Senantiasa engkau didengkikan di atas sesuatu kenikmatan. Sesungguhnya yang memperoleh kesempurnaan ialah orang yang didengkikan. Kegembiraan musuhmu dengan kesedihan engkau dan kedengkian engkau itu lebih besar daripada kegembiraannya dengan nikmatnya. Jikalau ia mengetahui akan kelepasanmu dari kepedihan, dengki, dan azabnya, niscaya yang demikian itu adalah bencana yang paling besar dan malapetaka baginya. Tidaklah engkau tentang kejadian dengki yang selalu engkau alami selain sebagaimana yang diingini oleh musuhmu. Apabila ini engkau perhatikan, niscaya engkau ketahui bahwa engkau itu musuh dirimu sendiri dan teman musuhmu. Apabila engkau perbuat apa yang engkau perlukan di dunia dan di akhirat. Dan musuhmu itu mengambil manfaat di dunia dan di akhirat. Dan jadilah engkau tercela pada Al-Khalid atau Tuhan dan makhluk, memperoleh kesengsaraan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan kenikmatan bagi orang yang didengkikan itu kekal terus. Engkau kehendaki yang demikian atau engkau tolak. Kemudian, engkau tidak akan terbatas kepada menghasilkan kehendak musuh engkau. Sehingga sampailah engkau kepada memasukkan kegembiraan yang terbesar kepada iblis, di mana iblis itu adalah musuhmu yang terhebat. Karena manakala ia melihat engkau tiada memperoleh kenikmatan ilmu, warok, kemegahan, dan harta yang tertentu untuk musuh engkau, tidak bagi engkau, niscaya iblis itu takut bahwa engkau menyukai yang demikian untuk musuh engkau. Lalu engkau berkongsi dengan musuhmu itu pada pahalanya disebabkan kesukaan tadi. Karena orang yang menyukai kebajikan bagi kaum muslimin, niscaya adalah ia berkongsi pada kebajikan tersebut. Dan orang yang tidak dapat berhubungan dengan orang-orang yang berkedudukan tinggi pada agama, niscaya tiada akan hilang baginya pahala kecintaan kepada mereka, manakala ia mencintai yang demikian. Lalu iblis takut bahwa engkau mencintai akan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya dari kebaikan agama dan dunianya. Lalu engkau memperoleh kemenangan dengan pahala kecintaan itu. Maka iblis itu marah kepada engkau, sehingga engkau tiada berhubungan dengan kecintaan engkau, sebagaimana engkau tiada berhubungan dengan amaliah engkau. Seorang Arab dusun bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, ada orang yang mencintai kaumnya dan ia tiada berhubungan dengan mereka." Nabi SAW lalu menjawab, "Manusia itu bersama orang yang dicintainya." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Seorang Arab dusun berdiri di hadapan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Apakah yang telah engkau sediakan untuk kiamat itu?" Arab dusun itu menjawab, "Aku tiada menyediakan untuk hari kiamat itu dengan banyak salat dan puasa, selain aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Engkau bersama orang yang engkau cintai." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Tiada kegembiraan orang-orang Muslim sesudah mereka Islam seperti kegembiraan mereka ketika itu. Suatu isyarat bahwa kegemaran mereka yang terbesar ialah mencintai Allah dan Rasulnya." Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kami mencintai Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar, dan kami tiada bekerja seperti pekerjaan mereka. Kami mengharap bahwa kami berada bersama mereka." Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang mencintai orang-orang yang mengerjakan sholat dan ia tidak mengerjakan sholat, ia mencintai orang yang mengerjakan puasa dan ia tidak mengerjakan puasa." Sampai Abu Musa menghitung beberapa hal yang lain. Lalu Nabi SAW menjawab, "Ia bersama orang yang dicintainya." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-As'ari. Seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya ada yang mengatakan, jikalau engkau sanggup untuk menjadi orang berilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang berilmu. Jikalau engkau tidak sanggup menjadi orang berilmu, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mempelajari ilmu atau pelajar. Jikalau engkau tidak sanggup menjadi orang yang mempelajari ilmu, maka cintailah mereka. Maka jikalau engkau tidak sanggup, maka jangan engkau memarahi mereka." Lalu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjawab, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi kita jalan keluar." Maka lihatlah sekarang bagaimana iblis dengki kepada engkau, lalu dihilangkan pada engkau pahala kecintaan. Kemudian ia tidak merasa cukup dengan itu, sehingga ia memarahkan kepada engkau saudara engkau, dan dibawanya engkau kepada kebencian, sehingga engkau berdosa. Bagaimana tidak? Ia mengharap engkau akan berdengki-dengkian dengan orang dari ahli ilmu, dan engkau menyukai bahwa ahli ilmu itu salah pada agama Allah Ta'ala, dan terbuka kesalahannya supaya tersiar, dan engkau menyukai bahwa lidahnya keluh sehingga ia tidak berkata-kata, atau ia sakit sehingga ia tidak mengajar dan tidak belajar. Dosa manakah yang lebih dari yang demikian? Mudah-mudahan kiranya engkau, karena hilangnya perhubungan engkau dengan dia, kemudian engkau merasa susah dengan sebab dia, niscaya engkau selamat dari dosa dan azab akhirat. Telah datang pada hadis, ahli surga itu tiga. Orang yang berbuat baik, orang yang mencintai kepada orang yang berbuat baik, dan orang yang mencegah dari orang yang berbuat baik. Artinya, orang yang mencegah kesakitan dari orang yang berbuat baik, mencegah kedengkian, kemarahan, dan kebencian. Maka perhatikanlah bagaimana iblis menjauhkan engkau dari semua jalan masuk yang tiga itu. Sehingga engkau tidak menjadi sekali-kali dari salah seorang dari yang tiga tadi. Sesungguhnya telah tembus kedengkian iblis kepada engkau. Dan tidak tembus kedengkian engkau kepada musuh engkau. Akan tetapi atas diri engkau. Akan tetapi, jikalau engkau dibukakan dengan keadaan engkau itu pada waktu jaga atau waktu tidur, niscaya engkau melihat diri engkau, hai orang pendengki, dalam bentuk orang yang melemparkan panah kepada musuhnya, supaya mengenai tempat pembunuhannya, lalu tiada mengenainya, akan tetapi kembali kepada mata hitamnya yang kanan, lalu dicabutnya, maka bertambahlah kemarahannya, lalu ia kembali kali kedua. Maka dilimparkannya yang lebih keras dari yang pertama. Lalu kembali kepada mata yang lain. Maka dibutakannya. Lalu bertambahlah kemarahannya. Maka ia kembali kali ketiga. Lalu ia kembali kepada kepalanya. Lalu dilubanginya. Dan musuhnya itu selamat dari setiap hal yang tersebut. Dan ia kembali kepada musuhnya berkali-kali. Dan musuh-musuhnya dikelilingi itu bergembira ria dan tertawa atas sikapnya. Inilah hanya orang pendengki dan perlakuan setan kepadanya. Akan tetapi keadaan pada kedengkian itu lebih keji dari ini. Karena lemparan yang kembali itu tidak menghilangkan selain dua mata. Dan jikalau kedua mata itu tetap baik, niscaya sudah pasti hilang keduanya dengan mati. Dan dengki itu kembali dengan dosa. Dan dosa itu tiada hilang dengan mati. Dan mungkin ia akan membawanya kepada kemarahan Allah dan kepada neraka. Maka daripada yang hilang matanya di dunia, maka lebih baik baginya mata itu tetap baik, di mana ia akan masuk ke neraka dengan mata itu. Lalu mata itu dicabut oleh kepanasan api neraka. Maka perhatikanlah, betapa Allah menuntut balas atau intikam dari pendengki, apabila ia berkehendak hilangnya nikmat dari orang yang didengkikan. Maka Allah tiada menghilangkan nikmat dari orang yang didengkikan. Kemudian dihilangkannya dari orang yang dengki atau pendengki. Karena selamat dari dosa itu suatu nikmat. Dan selamat dari kesedihan dan kesakitan itu suatu nikmat. Yang telah hilang kedua nikmat itu daripadanya. Karena membenarkan firman Allah Ta'ala. Wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Dan rencana kejahatan itu hanyalah akan menimpa orang yang mempunyai rencana itu sendiri. Surat Fatir ayat 43. Kadang-kadang pendengki banyak mendapatkan percobaan dengan suatu yang diingininya dari musuhnya. Dan sedikitlah orang yang menyukai akan bencana kepada orang lain, melainkan dia sendiri akan memperoleh percobaan seperti bencana itu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tiada bercita-cita akan sesuatu bagi Utsman, melainkan lalu menimpa kepada diriku. Sehingga jikalau aku bercita-cita pembunuhan bagi Utsman, niscaya aku akan dibunuh orang. Maka inilah dosa kedengkian itu sendiri, Lalu bagaimana yang ditarik oleh kedengkian tentang perselisihan, mengingkari kebenaran, kelancaran lidah dan tangan dengan perbuatan-perbuatan keji pada mencari kesembuhan dari musuh. Dan itulah penyakit yang telah membinasakan umat-umat yang lampau. Maka inilah obat-obat ilmiah. Manakala manusia berpikir pada dengan otak yang jernih dan hati yang terbuka, niscaya padamlah api kedengkian dari hatinya. Dan ia akan tahu bahwa itu yang membinasakan dirinya, menggembirakan musuhnya, memarahkan Tuhannya, dan mengeruhkan kehidupannya. Adapun amal yang bermanfaat padanya, maka yaitu bahwa kedengkian itu dihukum. Setiap apa yang dikehendaki oleh kedengkian, baik perkataan atau perbuatan, maka seyogyalah ia memberatkan dirinya yang berlawanan dengan itu. Kalau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencaci orang yang didengkinya, niscaya diberatkannya lidahnya untuk memuji dan menyanjung orang itu. Jikalau dengkinya itu untuk membawanya kepada menyombongkan terhadap orang yang didengkinya, maka ia mengharuskan dirinya merendahkan diri dan meminta maaf pada orang itu. Dan kalau kedengkian itu menggerakkannya kepada mencegah kenikmatan kepada orang yang didengkinya, niscaya ia mengharuskan dirinya menambahkan kenikmatan kepada orang yang didengkinya itu. Maka manakala ia berbuat demikian dengan memaksakan diri dan diketahui oleh orang yang didengkikan, niscaya baiklah hatinya dan akan mencintainya. Dan manakala telah menampak kecintaannya, niscaya pendengki itu kembali lalu mencintainya. Yang terjadilah dari yang demikian itu kesesuaian yang akan memotong unsur kedengkian. Karena merendahkan diri, memuji, menyanjung, dan melahirkan kegembiraan dengan nikmat, itu akan menarik hati orang yang memperoleh nikmat. Akan menghaluskan yang melembutkan dan melembutkannya. Dan akan membawa kepada mengimbangi yang demikian dengan perbuatan kebaikan. Kemudian, perbuatan kebaikan itu akan kembali kepada yang pertama. Lalu baiklah hatinya dan jadilah apa yang dipaksakan pada mula-mula menjadi tabiat atau karakter yang lain. Dan tidak akan dicegahnya dari yang demikian oleh perkataan setan kepadanya. Jikalau engkau merendahkan diri dan memujinya, niscaya engkau akan dibawa oleh musuh kepada kemarahan. Akan dibawa oleh musuh kepada kelemahan, atau kepada kemunafikan atau nifak, atau ketakutan. Dan yang demikian itu suatu kehinaan dan kerendahan. Dan yang demikian adalah dari penipuan dan godaan setan. Bahkan berbaik-baikan atau al-mujamalah, baik dengan memberatkan diri atau telah menjadi tabiat, akan menghancurkan tanda permusuhan dari kedua belah pihak. Dan menyedikitkan yang diingini dari permusuhan itu. Dan akan kembalilah hati berjinak-jinakan dan berkasih-kasihan. Dan dengan demikian, beristirahatlah hati dari pedihnya kedengkian dan sedihnya marah memarahkan. Maka inilah obat-obat kedengkian. Dan itulah bermanfaat sekali. Hanya dia itu pahit sekali kepada hati. Akan tetapi kemanfaatan itu adalah pada obat yang pahit. Maka siapa yang tidak bersabar di atas pahitnya obat, niscaya ia tidak akan memperoleh manisnya sembuh. Sesungguhnya, kepahitan obat ini akan mudah, yakni dengan merendahkan diri kepada musuh, mendekatkan diri kepada mereka dengan pujian dan sanjungan, dengan kekuatan pengetahuan terhadap segala pengertian yang telah kami sebutkan, dan kekuatan keinginan pada pahala rela atau merasa senang dengan hukum atau takdir Allah Ta'ala dan menyukai apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Keagungan diri dan merasa tinggi daripada adanya sesuatu di alam ini yang menyalahi dengan kehendaknya itu suatu kebodohan. Dan ketika itu, dia berkehendak apa yang tiada akan ada. Karena tidak ada kelupaan mengenai akan ada apa yang dikehendakinya. Dan keluputan atau tiada tercapai kehendak itu adalah suatu kehinaan dan kekejian. Dan tiada jalan untuk keluar dari kehinaan ini selain dengan salah satu dari dua hal. Ada kalanya dengan akan ada apa yang engkau kehendaki, atau dengan engkau kehendaki apa yang akan ada. Yang pertama, tiada terserah kepada engkau dan tiada jalan masuk untuk memberatkan diri dan bersungguh-sungguh atau al-mujahadah padanya. Adapun yang kedua, maka ada padanya jalan masuk dengan bersungguh-sungguh. Dan ada kemungkinan memperoleh atau berhasil dengan latihan atau riadoh. Maka haruslah menghasilkannya atas tiap-tiap orang yang berakal waras. Inilah obatnya secara keseluruhan atau secara global. Adapun obatnya secara terperinci atau terurai, maka yaitu mengikuti sebab-sebab ketinggian dari kesombongan dan lainnya, keagungan diri dan kesangatan rakus atas apa yang diperlukan. Dan akan datang uraian pengobatan sebab-sebab tersebut pada tempatnya insyaallah ta'ala. Sesungguhnya sebab-sebab itu adalah unsur-unsur penyakit ini. Dan tiada akan tercegah penyakit kecuali dengan mencegah unsurnya. Kalau unsur itu tidak dicegah, niscaya tiada akan berhasil dengan apa yang kami sebutkan, selain menenteramkan hati dan memadamkan dengki. Dan selalulah ia akan kembali berkali-kali. Dan lamalah usaha untuk menenteramkannya, serta tetap pada unsur-unsurnya. Sesungguhnya, selama ia mengingini kemegahan, maka tidak boleh tidak ia akan dengki kepada orang yang memilih kemegahan dan kedudukan dalam hati manusia selain dari dia. Dan sudah pasti yang demikian akan menyusahkannya. Tujuannya sesungguhnya bahwa ia mengentengkan kesedihan yang pada dirinya. Dan tiada dilahirkannya dengan lidah dan tangannya. Adapun terlepas daripadanya secara keseluruhan, maka tidak mungkin. Kiranya Allah mencurahkan taufik kepada kita semua. Penjelasan. Kadar yang harus pada meniadakan kedengkian dari hati. Ketahuilah bahwa orang yang menyakiti kita itu terkutuk dengan sendirinya. Dan barang siapa menyakiti engkau, maka menurut kebiasaan, tidak mungkin engkau tidak memarahinya. Apabila mudah baginya suatu nikmat, maka tidak mungkin engkau tidak membencinya. Sehingga bersamaanlah pada engkau, baiknya keadaan dan buruknya keadaan musuh engkau. Bahkan, senantiasalah engkau dapati dalam diri engkau akan perbedaan di antara keduanya. Dan senantiasalah setan bertengkar dengan engkau pada mendengkikannya. Akan tetapi, jikalau yang demikian itu kuat pada engkau, sehingga menggerakkan engkau kepada melahirkan kedengkian dengan perkataan atau perbuatan, di mana yang demikian itu diketahui dari zahiriah engkau, dengan perbuatan-perbuatan engkau yang ikhtiariah atau atas pilihan sendiri, tidak dengan paksaan, maka engkau itu pendengki yang durhaka dengan kedengkian engkau. Dan jikalau engkau tegak zahiriah secara keseluruhan, akan tetapi dengan batiniah engkau menyukai hilangnya nikmat, dan tiada pada diri engkau kebencian lagi keadaan ini, maka juga engkau itu pendengki yang durhaka. Karena dengki itu sifat hati, tidak sifat perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Artinya, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Surat Al-Hasr ayat 9. Dan Allah berfirman, waddu law takfuruna ma kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman sebagaimana mereka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan mereka. Surat An-Nisa ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasukhum. Artinya, jika kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka. Surat Ali Imran ayat 120. Adapun perbuatan, yaitu umpatan dan kedustaan, yaitu perbuatan yang terbit dari kedengkian. Dan tidaklah perbuatan itu zatnya dengki. Bahkan tempat kedengkian itu hati, tidak anggota badan. Benar, kedengkian ini tidaklah suatu kedzaliman yang harus dikatakan halal. Akan tetapi suatu kemaksiatan di antara engkau dan Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya harus dihalalkan dari sebab-sebab zahiriah pada anggota badan. Apabila engkau mencegah zahiriah engkau, dan bersamaan dengan itu engkau mengharuskan hati engkau membenci apa yang meninggi daripadanya dengan tabiat daripada kesukaan hilangnya nikmat, sehingga seakan-akan engkau mengutuk diri sendiri atas apa yang pada tabiatnya, maka adalah kebencian tersebut dari pihak akal, dalam keseimbangan kecenderungan dari pihak tabiat. Dan engkau sesungguhnya sudah menunaikan kewajiban engkau, dan tidaklah masuk di bawah ikhtiar atau pilihan engkau dalam banyak hal, lebih banyak dari ini. Adapun merubahkan tabiat supaya bersamaan padanya, orang yang menyakitkan orang lain dan orang yang berbuat baik, dan kesenangan atau kesusahannya itu sama dengan apa yang menyenangkan kedua orang tadi dari kenikmatan, atau yang menimpa keduanya dari malapetaka, maka ini termasuk tidak menuruti tabiat atau sifat manusia selama ia menoleh kepada kebahagiaan duniawi, kecuali bahwa ia menjadi orang yang haram dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, seperti orang mabuk dan yang bimbang. Kadang-kadang urusannya berkesedihan bahwa hatinya tidak menoleh kepada penguraian-penguraian al-ihwal duniawi. Akan tetapi ia memandang kepada semua dengan suatu pandangan, yaitu pandangan kasih sayang. Ia melihat semua itu hamba Allah, dan perbuatan-perbuatannya itu perbuatan-perbuatan karena Allah. Ia melihat mereka tunduk dengan kepatuhan. Dan yang demikian itu, jikalau ada, maka itu seperti kilat yang menyambar, yang tiada kekal lama. Kemudian, sesudah yang demikian, hati itu kembali kepada tabiatnya semula. Dan musuh itu kembali kepada menentang, yakni setan. Setan itu akan menentang dengan bisikan. Maka manakala ia menandingi yang demikian dengan kebenciannya, dan mengharuskan hatinya akan keadaan ini, maka ia telah menunaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Banyak orang-orang yang mempunyai aliran paham bahwa tidak berdosa apabila kedengkian itu tidak menampak atas anggota badan. Karena dirawikan dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an bahwa ia ditanyakan dari hal dengki, lalu ia menjawab kedukaannya. Maka sesungguhnya kedengkian itu tidak mendatangkan kemadharatan kepada engkau selama tidak engkau lahirkan. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri sebagai hadis mauquf atau terhenti padanya saja, dan sebagai hadis marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tiga perkara tiada akan terlepas orang mukmin daripadanya, dan orang mukmin itu mempunyai jalan keluar dari tiga perkara itu. Maka jalan keluar dari ketenggian ialah bahwa ia tidak berbuat zalim. Yang lebih utama, bahwa ini dibawa kepada apa yang telah kami sebutkan, bahwa padanya ada kebencian dari pihak agama dan akal pada keseimbangan kesukaan tabiat manusia bagi hilangnya kenikmatan musuh. Dan kebencian itu mencegahnya dari perbuatan zalim dan menyakiti. Maka semua yang datang pada hadis tentang tercelanya dengki itu menunjukkan zahiriahnya bahwa tiap-tiap pendengki itu berdosa. Kemudian kedengkian itu adalah ibarat dari sifat hati, tidak dari perbuatan. Maka tiap-tiap orang yang menyukai menyakiti orang muslim, maka dia itu pendengki. Jadi ia berdosa dengan semata-mata kedengkian hati tanpa perbuatan, di mana perbuatan itu dapat, di mana perbuatan itu pada tempat kesungguhannya. Yang lebih nyata kebenarannya ialah apa yang telah kami sebutkan dari segi zahiriyah, ayat-ayat dan hadis-hadis, dan dari segi pengertian, karena jauhlah untuk dapat dimaafkan dari seorang hamba Allah tentang kehendaknya menyakiti orang muslim dan meliputi hatinya kepada demikian dengan tiada dibencinya. Anda sesungguhnya mengetahui dari ini bahwa Anda pada musuh-musuh Anda mempunyai tiga hal. Pertama, bahwa Anda menyukai menyakitkan mereka dengan tabiat Anda, dan Anda tidak suka kecintaan Anda bagi yang demikian dan kecenderungan hati Anda kepada dengan akal Anda. Dan ini sudah mempunyai daya upaya pada menghilangkan kecenderungan itu dari Anda. Dan ini sudah pasti dimaafkan. Karena kebanyakan daripadanya tidak masuk di bawah ikhtiar atau pilihan manusia. Kedua, bahwa engkau menyukai yang demikian dan melahirkan kegembiraan dengan memburuknya hal musuh. Ada kalanya dengan lidah engkau atau dengan anggota badan engkau. Maka inilah kedengkian yang benar-benar dilarang. Ketiga, dan itu di antara dua tepi yang tadi. Bahwa engkau dengki dengan hati tanpa kutukan bagi diri engkau atas kedengkian engkau, dan tanpa bantahan dari engkau atas hati engkau. Akan tetapi, engkau menjaga anggota badan engkau dari mentaati kedengkian itu pada kehendaknya. Dan ini terdapat perbedaan paham. Yang jelas, bahwa orang yang mendengki itu tiada terlepas dari dosa, menurut kadar kekuatan kecintaan itu dan kelemahannya. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Segala pujian bagi Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Mencukupilah Allah bagi kita dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Telah selesai kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua.